kena ketiban genteng wakdol tengok-tengok di serondol celeng. Jawa oleh parian badan. Hey. Tapi sampai saiki sampai ngipi-ngipi. Aduh koyo ngono bapak sik gak iso nuruti ya apa wong duwe diapakno enake. Kok enake dibaigon ta ya apa. Riyek temen-temenan. Loh, Man, manjamino Man. Enggak wong gerang kok pencilaan ngene. Penuh. Karepmu iki apa sih lho? Dadi pamamanku penuh gak pantes ta niki. Sing pantes penuh iku dadi nisan aku. Ya apa? Misanan. Dadi tuwa kon timbang aku ngene. Loh gak ngono. Oleh ngomong misane lek sepatuku kok jaluk pisan nang misan. Ati ku lara lho kan niku ngomong kan niku dicet putih bareng panas. Meretak kabeh, Kak. Aku nek ndelok kon terus kon ana kene iki mbaleni film lawas ta kon. Ya biyen iki kalau mana aku ngipi-ngipi nduk kene suaraku ngedeng terus-terusan nang ngibur ati sampe entek lho. Ngene iki entek lho. Terus sapa? Aku biyen ya roh. Nek kon biyen iku kepengin rabi kon rewangi turu ning kene sama ngimpi. Pono tak critani pono rasaku dadi patihku kan. Rasaku lho. Iya, rasaku aku yo gak eling lho wong gak melok ngimpi. Lah iya, tak kandhani. Rasaku patihku iku peno karo Sapahari. Heeh. Lah pas men rasane dadi pendhita ngono lho. Iku gak elingmu. Iya, dadak sing sampe saiki tak ketok arek wedok iku tok. Cidok iku endang sisi ati, batek kepethuk temen jenis sisi ati panjene wayu panjene arek ati. Lho yo apa? Wis ngene nek panjene temen-temen lho. Kon iku kepengin kawin karo sisi ati. Iya. Wis tak turuti. Saumpamane kon gak tak turuti, kon ngeng-ngeng-ngeng kon gendeng. Lho paman ya melok susah. Nek bapakmu gak susah, wong bapakmu itu setengah eling setengah enggak. Sida. Peno ngene bapak lho. Kate nuruti aku lho. Bondo apa wong petik cilik gak duwe. Wong menungsa gak yo akale sih. Kantong suwal. Iya. Kok kantong. Lah aku tau ngomong kasih sing dhisik, kantong suwal wong iku akal lho. Iya. Anane kepingin lho ya apa carane? Carane. Saiki ngene putu peno ae ya tak. Iya. Tak kekno arek wedok iku. Iya. Lho wedi lho. Lho wedi. Kalau wedi, ndelok gusiku kaya ngene. Mari ndelok kon, ndelok aku areke lu semaut. Lho, isane gak ketenger ya. Peno ojo mringi lek foto. Dadi betutut ae. Betutut tambah lo. Lah apa? Ya arek ya tambah gak kedugo. Apa nek temen aman belani aku? Wis tak tak kandhani, Dik. Paman gak segan-segan belani ponakan. Wong lek sepeda peno ban ning situ jare wis kok do. Iku ya lo kae lagranan iso iki. Penolak ngomong macam koyok yoyo tak kanan ni dek, wes jaluk ngopo, mu tapi yang jeketek penolak ngomong apa-apa nyingkri singitan, tanggung jawab wes, tanggung jawab. Kalau orang Jombang singitan ya, tak mengaramu ingko. Anu gu, pelan itu apa macam anu, ngomong disik lah anu. Tua saya tak tukar sepeda dia. Atau siapa balik no duit yo? Balik nolong. Kita diuncal no mana? Anu, ini lo, siapa man? Rewang-rewang ono yo artine ku kurang turu mangan kurang. Supaya kekarepmu cek keturutan. Sembarang lek duwe niat yo kudu ya kudu tarak lan. Nah, lah paman nyambut gawe yo rewang-rewang ngono. Penak iki yo saran aku duwe kekarepan ngene, yeah. Rewang-rewang ono dodol celana lan klambi tenan. Dadi no buyar gawemu, iya. Paman mesti iki wis jelas wis koyo boyongen minggat. Ya apa bapak mangkat rasane aku. Ini bingung tak parani lho cak lho kon bar iya hanya lek bapakmu iya lek karo penuh jan persis ya tadi dulur penuh jan gak nguwak blas Lah iya, cocok anyane ya bener. Terus di dulurku wis tumbal ya dulur banyak. Tapi winginane ana di Putat Jaya kono. Ya boleh. Bareng jange tak peduki. Iya. Bapak, bapakmu sarungan tok kausan utang. Iya. Lah aku ngidul ae ben ngidul. Bapak ngidul aku midi peduli. Loh, iki sing ngebosi ya bapaknya. Loh, bos. Loh, la wingi ucul situ. Nyakar anake anu iku. Nanti ngomong ke dia gula anu. Terus pikir dia melak kurung apa no? Iya iya. Dia kulit putih. Bapak mana apa sih? Kak boleh aku dah? Ini. Ya war adik mulai nek kepetuk gandan ono. Nah, terus pernah ya apa cak tanggung jawab daerah wong tua? Ayo nah, apa enggak jadi cakak kayak ini masuk bodoh-bodoh kan? Tadi ya di pasaran orang aku lo urusanmu itu. Tadi mateng entah awakmu itu di pasaran aku. Terserah mana ya? Iya bang kan. Tapi pencet nama-nama lain ngububi. Iya bang kan aku pencet madu. Ya. Kalau bapak. Melakukan apa lo? Bapakmu melakukan ini sebelah tengen kok malah saya kini menunggu. Docak. Iya. Kayak gambar jebuk. Iki ya penuh ya cak. Aku cak mati keting di dadak. Pak, pokoknya dina iki permintaanku kudu kok kabulno lho, Pak. Lek gak ngono aku nyingkir lho, teman. Wis tak pasarno paman. Aku iki lak wis ngene. Iya. Aku iki pejare paman mergo kadane bapak kok ngene. Masih gak ngerti lho. Iya ya, Pak. Cetai kon iki. Lah iya. Umur kali yang masih arep. Gak cak, urusane wingi tak leksanakno. Tadi rundingan penuh ambek aku. Wis tetep tak aku sing tanggung jawab. Dene ana kekurangane bondone kawin Kartolo. Penuh tak gadekno sementara kok. Oh lah, pokoke gadekno kok nang kono. Bang. Iya. Wis ngono Pak aku semboyan. Nek panjenengan iki sida rabi, kurang seminggu aku tak nyambut gawe sumpeng aku melok objek penuh ya. Iya iya. Tetep sih objek iki. Utuh. Karena gak tau roh aku, gak tau mulai nyu gregeten karo bapak. Dilung tak mbenek nang Prancis ae. Nyurung gledek. Nyurung gledekan iki kan. Wis gak apa-apa saiki sing penting bondone awak dhewe kudu obah. Iya. Iya ya nek. Obah ya. Lah iya termasuk usaha. Iya. Are kada umpo di sini. Saya tari gak ada di rumah. Oh. Iki sapa sih, Pak? Iki Mas Karo. Sapa iku? Iya. Eh, kita ngelok iki. Bos pen lho, iya, ngene kok apa? Iki sapa iki? Ku anakku. Anakmu ya? Ah, makne kok. Aku nak buat mana orang? Dulu sudah ngomong. Kalau ada peluru supaya tak datang ke rumah. Katanya ada peluru. Iya peluru. Ya waran yo. Muni perlu kubluk sampai kata mencelat. Katanya ke rumah sah, ke rumah uwe sana. Kok tak sana sana? Aku gak repot lah, mikirno anakku yang dua pilih setengah mati. Ini saya kasih postcode ya. Iya. Terus kapan kesana? Ke setor rumah saya? Iya, ben guna Pak Rom. Pak, barangnya masih ada? Iya, si ono. Jangan khawatir kalau ada barangnya setor semua sana. Iya. Ini saya periksa nih. Iya. Ini loh, elah ya. Iya. Ini ayah saya tanggung jawab saya. Pokoknya sekarang kerja apa aja, saya sanggup. Iya. Pokoknya banyak. Ini paman saya. Ya pegawainya. Saya juga terhitung sekretaris. Ini dua ini dua ini pegawainya. Iya ini saudaranya. Kok cari pegawai lainnya saja Pak? Ah, no? Ini bapakmu dong. Iya. Kok cari bapak lainnya? Bapak. Oh, bapak ini bapak muelek dong. No? Oh, masih elek teko pagi. Salah kaitan oleh giling. Trik ini mau ini. Iya, ini yang zaman lawan. Zamane yang ini lho gak pasti masalah. Zamane dobrar aja cilik nduk kangkang. Itu saya jangan ngomong genteng ya. Dan sekarang begini. Iya. Ada uang berapa? Saya kasih uang berapa? Berapa ini? Ini saya kasih uang 100 ribu. Iya. Pokoknya saya dengan bapak, dengan paman saya, dengan pegawai semua nanti sana. Kesana saya setor sana semua. Setor ya. Sekarang bapak sana. Iya. Ya. Nah ini uang diterima. Ya. Terima kasih ya. Iya. Pak tak terima lho Pak ya. Iya. Yo, cek lah ini. Loh. Pengeluh. Kampang. Oh iya iya. Soalnya sing tanggung jawab iki Kartono. Oh iya. Saiki Bondono, Bapak gak usah melok aku. Saiki paman yang tak ngelamar nomor itu iku ya. Aku ndak omahe. Ngomong ana dhuwit, Pak. Iya iya. Perkara penggalian aku sing nandangi. Aku sing tanggung jawab. Penono ana omah, tak tinggal ambek Kartono. Iya iya. Yo ngliwet to ambek umbah-umbah. Nemen kali kok. Aku umbah-umbah kae sing ngucek iki lho bingung aku. Nek iki lho. Bisa ya? Bisa tinggal ya? Iya iya. Hati-hati lho, minggir lo aja. Iya nah. Masih yang disik, lo bisa cak jaran. Ngomong pati Melayu ngamlaku ngeyata ngasih ngebok ngulon. Anu, pundak penuh sing kira lo gandol no watu tau. Lah, gak podo. Iki gak miring pundak re. Kenapa? Iya tuh kapadu ini. Iya pak, iya nah ya. Tak sama nih. Kau tak kani rong boleh u ya. Ya. Boleh ane tak tukok nopo pot tak dibincar. Ya. Dulu kita tak. Berocet lo. Seru tu lo kani lo. Nenggelok itu sen. Nenggelok kaisa itu sen pernah tanding sen temenan ta. Kau nenggelok kaisa mirip ini. Lah yang nenggelok lor sen kaisa biliri. Mana lagi? Motor ini. Pak ya? Iya, iya, Pak itu penuh sih, Pak Jalo. Yes, muka-muka keterima. Ya, muka-muka nak tak ijen di Bayu Mili. Emang ya? Iya, iya. Iya, yuk. Ini toh. Lah apa sih pak? Wis rampung kabeh gaweanmu. Wis pak. Ya bapak iki kepingin rembukan karo kowe. Sajake kok penting sih pak? Lah nek ora, kowe iki rak ya wis diwasa to, Nduk. Sekolah ya wis cukup tamat. Amula dina iki kowe sawening wanita kudu bisa njogo asmane wong tuwa. Dadi aja sok peluyuran sing tanpa paedah ya kuwi melu-melu kaya cah-cah kuwi nek wayahe surup, wayahe sore kae sok peluyuran. Mundak dicatur tangga ya ta? Iya ya, Pak. Tapi ya, Pak, wong jeneng aku iki arek wedok ya, Pak ya. Engko nek gak njogo awakku dhewe engko namane bapak lak elek ya, Pak ya. Jatuh prestisene bapak. Iya ta? Iya ya pak. Sebab bocah wadon ki yang wis keluyuran keliwat wayah watoro jam 7 jam 8 iki ada jodone. Mula dadi wanita kuwi ora kena metu sore, kena metu nek jam 12 bengi. Bapak iki ya apa sih? Lho, tegese metu jam 12 bengi iki ora metu keluyuran lho. Metu neng latar, ngebuske rambut ting telu madhep wetan, ngencepke tumbak 1000 terus dirapalke. Ora ngencep-ngencep ke tumbak 1000, ngencep ke jabang bayiku supaya cepak jodohku. Mlebu kamar beleng. Turu ki ora sembarang turu. Hadi nang rapale. Lah rapale ya apa, Pak? Aku gak ngerti are, Pak. Ini supaya cepak jodohne. Niat ingsun mlebu sak jerone gedhong kencana. Bantalku iman kemulku sukma. Tetep langgeng tan kenane owah. Lah iki esok tangi turu wis dilamar hansip telung peleton. Bapak iki ana-ana ae. Nah, piye meneh ya to ibumu ya wis ora enak. Kowe iki salah sijine gegayuanku. Kowe iki tak golo-golo nduk, besok bisa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Iya, Pak. Tapi sapa maneh sih, Pak? Wong mak ya wis gak ana. Ah iya, sapa meneh sing tak pandeng wong wis ora enak tangga meneh kejaba kowe ya to? Iya, Pak. Nah, iki ngene, bapak iki duweni kekarepan. Jane kowe iki wis ping pira to dilamar karo wong tansah tak tulak. Bapak ora sarujuk. Sepisan gaweane kurang cocok. Sebab bapak iki wis duweni pikiran, aku kepengin duwe mantu sing duweni kedudukan wong kang penting. Hati bisa ngayomi karo wong wadon, ra ya ta? Iya, Pak. Nah, nek ngono luwe apik dina iki uga, kowe kudu tansah ngati-ati tindak lakumu. Sebab sing menilai iki dudu bapak. Hati wong sing arep ngepek bojo kowe iki tansah ngulati sarwa tindak tandukmu. Nek tindake kae becik mesti sedelo meneh bakal teko jodohmu nduk ya. Ya dungakno ae Pak, aku oleh jodoh wong pangkat Pak. Ya wis tak kurek tak rewang-rewangi, kurang mangan, kurang sembarang wong pancen ora enek ya ta. Ya aja ngomong ngono ta Pak. Awak dhewe iki gak sampe kekurangan sandang, gak sampe kekurangan pangan, pokoknya wis cukup sing di tangan ngono lho. Iki mau rak yo rembugan intermesio to nduk. Intermesio. Bapak iki gaya lho. Loh, gawe saja eneng kamu. Iya Pak. Monggo. Kowe mlebu ya, Pak. Ya. Ora entuk nginceng saka jero lho ya. Monggo. Nggih. Wah, nggih. Sajaipun kok dereng nate pinanggih. Nyuwun wesu. Nyuwun wesu, nyuwun sewu. Oh, nyuwun sewu. Nggih, nyuwun sewu sale paman kula menika anu. Anu menapa? Inggih. Kula tasih turunan Joko Tarub. Oh, inggih. Wong panjen tiang menika ingkang dipun padosi rak sederek. Inggih. Nek golek musuh ki bebasane gampang metu nang ratan. Eneng wong liwat diantem kil golek musuh. Ning golek dulur niki repot. Inggih. Lah panjenengan kinaringan asma apa sinten? Kula to. Inggih. Man, iki dibenerno. Wis tak main jelekno wis gak diterima, Man. Kula to. Kula Heri Kartolo. Oh, Heri Kartolo. Nggih. Lah panjenengan apa sinten? Kula Poh Krowah. Kula pamanipun Kartolo. Oh, pamani. Kula Munawar. Panjenengan angkel nggih? Angkel. Angkel menika paman. Oh. Angkel menika cara Jawa, menika paman menika bahasa Prancis. Niku kualik. Kualik kalian gadhanipun sinten? Lah gadhane Kang Kastaman. Lho, lah bapak menika asmane sinten? Oh, kula. Kula menika Hadi Suryono. Oh. Mana? Asmane dadi ratu biyen iki. Kira aku gulu iki. Ya prasaku aku biyen eling ku ya gulune prasaku tak tekek ya. Ono gak melok ngipi ngono. Oh iya sik. Kok ratu-ratu kula menika pancen Hadi Suryono. Kula menika tesih turunan Tedhak lho. Roh Hadi Beni. Saking keraton ngayu Jakarta. Ngene to. Iya. Mesine pun titianipun kereta kencana. Menawi tindak mesti numpak bajul putih lho iki. Lah napa kula niki dadan-dadane dewata jengkar. Boten sejatosipun sajakipun kok dumrojok tanpa larapan. Nggih. Wonten pari pantun menapa? Lah niki pari PB5. Wonten pari gatos menapa? Menika ngaten lho Kang Mas, tebih sak. Kula mboten wonten menawi ngaten. Kula wingi kula ngaten keculek. Lah mesti keliru Pak Mas. Menika ngaten. Kok ngaten malih to, Dik? Kok dipun gantos kene. Artosipun dumugi sowan. Kok dumugi sowan. Ya omonganmu kok tambah pating kecotan. Sowan kula wonten ngrasa panjenengan niku Pak. Nggih. Dadi wonten damel niku ngamer. Anu. Ngamar. Oh nggih menika, taman menika ingkang tegas mumpung tegas menika. Menika ngaten Kang Mas. Iya, mulai ngaten malih kok. Sedantosipun tebih saking gobek kula ngantos sowan wonten dalem panjenengan sak perlu kula niki enten duwe arisan. Kok duwe arisan? Namung ngelamar. Oh, bagi ngelamar. Ngelamar anak kula si Endang Susiati. Nggih. Menika anak kula, Pak. Kula menika mantenipun menawi dipun rami lho, Pak. Mangki rumiyin to. Saderengipun kita menika rak tetepungan. Nggih. Panjenengan anak Heri Kartolo. Nggih. Lajeng padamelanipun menika menapa? Dinas malam. Dinas malam. Tiang sipu kula nggih dinas malam. Kula selaku pegawai nggih. Menawi ngaten tasih tegak keturunan. Lah menika nak ingkang kula gadang-gadang pancen tiang ingkang gadah jabatan. Dinas malam menika ing kawasanan tak gadahi tugas rahasia. Ha nggih. Inggih panjenengan. Pegawenipun bapak nggih kathah menika bagian pengairan ingkang paman menika. Kula. Nggih. Kados enten tiang wani kali kula mboten kula sekani bali. Oh, menapa panjenengan niku jaga tirta? Pokoknya pun menikah, tanggung jawab pun untuk pengadaan, lah aku lo bagian terpenting. Wakilipun bapak. Wakilipun. Nggih. Terus tugas malam. Tugas malam. Sak mboten-mbotenipun panjenengan niku pemberantas penyelundup mesti kathah artanipun. Lah saged ngayomi kalian tenges. Lah menika kula mboten mangertos, Pak. Menika wonten yatra 80 nggih. 80.000. Nggih, peningsetipun Endang Sisati bakal 70. Oh, ngaten nah. Perkawis peningset menika mboten gampil kula trami. Nanging lamar menika sampun fit kula trami. Nggih, nggih. Lah ngaten kula kangge kenang-kenangan kangge bapak. Kalipun ponakan kula badhe panjenengan pundhut mantu. Lajeng kados bis badhe damel hari raya. Nggih. Sampun siap gangsal wae. Oh. Niku kagunganipun pemerintah daerah. Nggih, nggih. Mboten dados menapa wong panjenengan tiyang ingkang kagungan panguwaos rak nggih. Dados nyuwun menapa kemah mesti kasembadan rak ngaten. Tapi nyuwun waktu mantenan menawi pengiringipun luwih saking 100 menawi jumpun anu lho Pak. Nggih. Menawi kirang saking dosa nggih sampun gelo. Sampun to. Panjenengan sampun sumelang kula mangke badhe nyepak-nyepakaken wong kula tiyang sugih lho nak. Kula mboten pamer donya. Mangke kula badhe nekakaken kanca-kancane Endang. Pengiring sedaya sampean rawuhaken mriki. Kula nyewa kursi kalih, Mak. Nggih, kok kabeh dipun rami. Kula trami. Nggih, malam minggu dados semanten lho. Nggih, nggih. Sampun menawi ngoten pareng nyuwun pamit, Pak. Monggo, monggo, monggo. Nyuwun pamit. Monggo. Nduk. Iya pak. Iki wis bejam. Tamu loro iki mau ngelamar kowe. Wis tepak lho pak. Ayo mulai dina iki kowe neng omah. Bapak tak menyang percetakan pesen undangan 3 juta. Hati-hati ya, rumah tangga kasih sampai kocak. Eh contohnya kayak aku itu. Zaman semono tak ada yang nyambut gaya, hujan ke hujanan, panas kepanasan. Eh ngerasa no, tuku rokok sapat. Tuku rokok eceran ya repot. Tapi nyatanya, sebab aku saiki termasuk tekun, ya hati-hati. Nek dipandang sepintas selalu pegawai aku rendah. Tapi nyatanya, ngayem saiki, tukang penatu. Tapi iya sih, nyaut gaya tukang penatu gampang ibu. Nek musim rendeng, masalah wis. Wis, gak ngeliwat nek rendeng. Tapi nek ketiga panasnya banter, antri-antri. Bapak, koncoku yonok yoan. Kayak kang mandegel es ya ngomong. Masalah nek ketiga, barber, barber. Wong tuku es ibu. Balapan ya aku yoan. Wong menatok lo balak-balik. Wingenane iki. Ora pakaian rongkodi teko Arab iki. Masalah, pakaian bal-balan teko Arab kuwi. Kenapa ono kene kabeh? Nukono rene hawane adem. Dadi nukono iku pakaian gak cocok garing. Dikurene. Mulane tak ati-ati bali aku. Lah iki ono pakaian sing luwih apik maneh. Garapane ya ngono ya tak atur. Ojo sampah aku iki mangkeciwani bali langganan. Sabun ngenan iki entek rong prauto sabun iki. Ayo, apa? Wis sopo? Monggo. Oh, nangan peno dedol-dedol kerek lho arep. Iki opo iki? Nangan peno lho logor iki lho. Lah mosok gak iso nuluse kon lho. Lah iya nek peno lek dudu. Ya tek ku memang nek kono tak nangan iki. Kon iku ngawur ae kon iki mesti gak delok kon iki. Wis suwek kabeh. Oh, wis suwek kono tandakno. Kan kure niki ngrusak tan ulung aku kon niku. Guyon-guyon enggak ngono wis. Enggak ngono lho. Enggak ngono. Kok duduk nek dhewe wedi ngirani ta? Iya wong penaton arek iku. Penaton iki ngirani. Lho nek ngirani, kok ngirani? Ilang ta ngirani ngerti aku. Ambil ae menatu yo. Apa? Ojo ndang ae. Ngalah. Ning lu ojo ro kok enggak ae. Kok ndang lah gak gak ketok nang tok ngerti ya karek omongane. Ndang dilu kan urus aku sih. Lho, kan ndang kok ngomongin lah gak ketok mergo kedandangan. Apa? Ayo terus lah, kedatangan apa orang lagi? Wah, ada kok liani madani, cok anak mana? Ya, kau kepetuk, kepetuk. Kata nama malam? Eh? Kata nama malam? Dalam ke malam? Enggak bisa kandani. Yang malam yang namanya nyai betul kunci kan dah. Ngawur ya tak nama. Enggak bisa kongar ke rumah kuno, aku bisa ke sini di tanda no barang. Dalam apa? Enggak ikut aja ni. Lagi apa? Bisa ikut itu. Bisa ikut, aku tutup ikut itu. Ngawur aja kan itu. Kuyonnya, kuyon. Aku sih gak tau bengkel no. Yo apa harapan pernah ke? Maka ya lu paten ke mantan lu yo. Iya iya. Hati-hati ya. Iya bedah kabeh. Bedah yo tapi ku anyar anyar iku. Menata nore ini. Lho ya. Oh pancene modele kembangane kok bedah. Kembangane. Aku njange menatokno, cuma tak tarik dhisik ya wis sambut tanggal gak. Yo gak tak wong abet-abet tak gorene ya. Sanggup lah ngono tukang kulo urun jere kok. Ke menatokno terpal. Omong kowe iki wis. Kata cak omong warani kau dikenal api, tidak omong kok terpal sewan pun pernah tak lo kini ya sih. Sanggup tanggal lekak ya, gak tak goreng ini. Terpal kau nang kali pun lo kosek nuk kali pun. Ngawur lah kau juga tak no. Lo baik pun lagi sanggup. Sanggup baik sanggup tapi kau gak realis belas ngono gak cocok lah kau ya. Kau ni bu. Iya. Cak omong. Tapi pernah tu nih setrum. Oh si kuno pernah tu punya. Si kuno ni lari. Dah sih sana manu-manu aning. Iya. Kuno lagi. Oh niku, lho napa arenge lho, prau-prau tuan arenge. Wah, iya kok ngetan kabeh prau tuan. Kayu opo kayu kesambi. Iya ngetan tapi. Lha kok ngetan? Gak mandeg blas iku. Iku ngetan iku gotong aja dikira kok gudang buri. Gudang iki apa buri? Eh gudang yuk lok. Ya gudang arengku. Wah, ora tak. Iya tak pas. Iya ya. Aku mang ada perlu karo peno. Eh iki ndak nak jas nang di sing sing gelis. Biasane sing umum ya. Heeh. Jas Surabaya. Iku. Tailor iku nek Mbok Malang. Oh, Mbok Malang. Iya. Pirang kok ya? Engko sini gak salah ya 2 juta menane. Kan wis beli urut turu wae. Lu gak beli kok turu kan iku. Kok tok mecicil kon turu. Oh, nyambi jam nang gak dipakani, bingung iki. Sarapan tur ndur sarapan. Heh? Ndur sarapan. Mau wae jam 10 mah lu. Nek durung ayo. Kok aku katutno. Lho. Lah nunut kon. Gak eling ji yo. Oh, takno. Ya. Kira-kira piro lek sak jam mari gak mari? Gak mari, sedik. Gak mari. Terus dino? Kadang-kadang engko seminggu, nang engko 10 dino. Engko garapan kono ku ati. Saitane opo iki, boleh? Gak kawat. Ngerti nek anak boleh sing metel bareng. Tapi larang ya sing bulat ya. Soale ku ana dikira-kira dhewe penjahite ta. Iya, iya. Amulane suwe kono iku. Apa tidak di manten? Meneh gak tak kabari peno, ya tak kabari iki banyak ambek anak perlu nih. Ambek ngabari saiki. Iya. Wis cukup ta nek di kemanten kok. Lah iku mesti tak dandakno tapi gak ndek mbung malah. Iya suwe ku, paling gak seminggu tempo 10 dino iku. Iya. Lah mulane repot kan. Ana mbung buntu. Ah terus mbung buntu ya sik. Yo. Hari ini masalah ini kau bingung untuk ngomong. Itu memalang yang buntu itu loh, lah ada gang buntu itu. Gang buntu lah kau yang buntu itu. Tapi gak bisa mari seminggu ya? Gak mari. Bisa cak ini kadungnya apa ngomongnya? Iya. Kan ya melu iring-iring gak bisa. Melu lah kan. Sekarang kabe penantu murah oleh melu. Apa koron itu? Usung-usung lah kan itu. Lu kan ngering kesen penantumu. Masa aku gak kan kayak umel-umel ya? Iku loh. Ulem-ulem. Ulem-ulem? Ulem-ulem. Sama umel-umel. Ulem-ulem gak apa-apa. Ya tak parah saiki. Lah, ngono. Aku dulu ngecas putih, setel ngecas sopoy. Ini kayak yang konco ya. Konco. Kira-kira dijubuk kapan? Di sini gak salah dijubuk, kurang luwe. Mari wedok kupat malam. Si suwe lah. Si suwe suwe. Iki konco pakai tuane gitu. Ah, di sini ya boh. Iki seminggu cukup iki. Tak silie yo. Mari kemantan anyar. Mari kemantanan ben. Iya. Tak terno. Lek gak percaya KTP ku karo duit iki gawon. Silie aku sih unggar penaton kon silie. Lu. Dan nek ku gue dah. Lek panjenanu lek gak gelem nek ku baen. Kan iki hari ku. Jadi kemantan gak dikira kira saya apa kau ni. Lu data boleh mantan wedok. Saking tresnane karo aku wedi aku kena pengaruh disesek kudu meneh kudu dadi manten. Kali pribadi bae kon-konco bae gak apa-apa. Iki ngono garapan penatu nek diparani ya apa lho. Ya jare sik kurang seminggu. Iya seminggu. Lah iya, wis gak iso alasan. Biasanya meneh iku pinter alasan, sisi dadi wong alasan meneh. Arek ngomongi cinta iki berbahaya omongmu kon. Ya apa sih? Tak silih tok apa ninggal KTP karo duit. Wis kabeh ada KTP kae. Iya. Pokoke mari kemantenane wis tak balik nggo. Oh, ngono ta? Iya, kok samarani. Iya. Wis kan tak parani ya. Iya. Tapi iki kon silih. Silih ya. Iya, iya, kare kemparani ya. Tapi iki seminggu dijukuk lho ya. Iya. Kemarin ada kemantenan bengi, esuk balikno. Tak balikno. Temenan. Ambil dinis kok budal karo dinis kan. Dinis kan di kon. Paling ah. Kok dinis nang dinis. Kan apa kok apa cilik kan. Wong ketono kunci kok. Oh, calon duwe arek karo kunci sepeda. Tak gawe ya. Tak gawe ya. Iya, iya. Tak. Matur nuwun. Iki ya apa duwe kok tinggal enggak? Dik dirasih. 10. Kadek-kadek. Oh, bisa. Kadek kene. Ya, 10 iki. Iya. Tadi sono kan 500. Piro? Tadi sono kan 500. Ngono jare enggak ya enggak apa-apa. Tak tinggal ya. Iya, iya, iya. Tak gawe tidak ya? Iya, iya. Tak gawe ya iki kan. Ya, tak tinggal. Iya, iya. Tak gawe ya. Iya, jalani lah. Manajere lek kan sempat wis gak usah rono ya. Ya karena lek ilang jek. Nggih. Tak tetep balekno ben ora repot penopo-penopo atuh ben. Rono-rono kok rono apa? Kobong ngirone maneh ya. Iya wis. Lah atuh yo ati-ati loh. Perkula apa nabrak penong barang iku. Kok yo pare katakno. Eh? Kendang barang. Heh? Singkok menatu gampang kempul kendang kan. Mau cari rekaman ada. Goblok iku agak lo. Ada ya? Iya iya iya. Waduh. Wah, arek iki wis wis. Tapi ya, nek dulu omongin nang getune mang koyo yo. Pas aku kuatir arek iki pas mereset. Nek mereset berat arek iki. Eh alah antenane. Aku buta urup gak sekolah ini, tapi duwe pengalaman, duwe teko. Pengalaman aku nglakokno loro pangkon, yo melandang, wis gak mesti. Kadang-kadang kaya ndakel bareng. Tapi sing laris iki loro pangkon, nyatane iki tanggo dhewe wakjo, kurang seminggu iki safari. Tolong opo sampean ewangi anu. Terima tamu loro pangkon nggih 50.000 cekatangan kaya pancer 10.000 dadak wingi nang balik mboten sida wadung utang wis tak entol tiba iterope deng-dengane rame sarunokno kon karo pangkon lho tibae kasete saunggale waduh mateni sandang pangan kuwi wingi yang ngono gawe pitik-pitikan dadi mbocah kuwi sapa cek lancange dunggahi aku seru jago-jagoan kok ya ngawur lho kan arep ya beneran kok gak mesti ya nggih jago-jagoan ya eh nggih jago-jagoan kok bulune kok bulu apa kuwi jeneng kok petik wali eh iki botol kabeh jagone gak jaya terus dadi tak pitik dunggahi. Enggak ngono kan nggih jago-jago nak mari dipermak ya. Ana perlu ta? Iya, Ri. Kuwi gak krungu kabar, aku minggir ndek gawe. Lah niku kapan? Nek ngerti. Lah wis anu minggu ngak iko sing dhisik. Lah opo lek Kartolo? Bang ini Kartolo iki. Oh, kono amu ta? Iya. Oleh sapa? Iki ana opo anake piyayi. Loh, kok anak wong gendeng piyayi gak ngerti. Kok lha opo dino piyayi dhisik? Endang siji ati. Endang siji ati. Ngomong wis pelat kan wis. Gune-gune ngamu sanjlok kowe kan. Eh, aku sumbangan, Ri. Kon niku kapan ani kon njaluk sing mbayar aku sing mesti. Lupute paman ponakan. Lagi sumbangan. Kok gak tak mau sumbang nomor. Ya kula kan kena ngerti sini. Sebab itu cak markese iki dulurku, nek tolo iku ponakan. Ya tapi rekan ono dik. Lah bapak niki gak ngakasi biayai tolo ya terhitung anake. Yeah. Kita kerano aku. Mas aku njaluk tolong kon sumbangan kuwi apa ya terus aku njaluk sumbangan tok ya tak sangoni. Wis ono wis tak siapno. Engko nang kon ngomong ngene kok nek yang papan wis buka ngene nang. Lho kon titik-titik nampa aku tukaran ambek mesti kaya apa. wis kelakon bowo. Ya wis, kapan minggu ngarep ya? Iya. Wis biasa ae kok nek dibutuhno wong ngono 50.000. Karo ibu gantinganmu nek ndolekno cara bojomu iku. Cau-cautan iku sing cepet ngono lho. Gandeng aku ya? Iya. Maaf ini kok cowok gandeng aku. Sopo? Wis boyong uang. Warsi. Ya. Lawpori. Gandengan opo? Nyambut gawe ya no. Oh, setel lagu dah. Ya iya cocok ya. Sing gendong biasanya kon sing nampani. Dan kamu sing gendong itu saut-saut kami kurang cepat. Wes wes. Wes. Gandeng aku wes. Opo? Wes asono wis. Wes serane. Wes ono. Ono. Heeh. Mana duin. Lho iku cepet iku, buahane cepet ana. Ya sepurane iki. Nek onto wicanane, nek ana di panggung nek tau nontok aku. Iya iya. Iya toh. Onto wicanane ngene. Sayange iki. Apa? Temenan sayange. Sayang opo sih iki? Wong budale licin muleh metu nek dremat. Wis pokoke lak mbok delok namane nek delok ini. Iya iya, iki anak bu. Iki nggak jagoan tu apa? Nggak lah. Lu ya ya macanan, jago kucing kucingan. Kau pun binatang ah. Ngomong kamu kan bu. Lu nak jago jagoan ni, aku ada yang nggak jago lah nang lu. Tak usah, bang wis tak sewa nino wis. Oh wis tak. Iya. Jago pedotan. Wah, boy, jago sutuan ni. Lu sih sendiri tenggelam apa nih? Iki Selawe. Berarti terang Selawe. Iya. Tapi kalau mau konco sing tepat. Iya iya. Masak nono lho ya. Enggak. Minggu malam Senin ya. Oh Sabtu malam Minggu kok minggu malam Senin. Oh iya. Kan kayak males ngono sih. Eh males iki kok entah aku. Iya wis, malam. Tapi main di omae konco ya. Karo omae wong liya iki omae konco itu aja enak-enak ngono lho. Wis ora beda-bedane lah wong ya. Ya wis ya. Iya iya. Cepat temen lawe. Wis. Kalau minggu tak pekan ni ngomong nak. Kowe dipaesi karo turang paras. Aduh Kak, ngelu Kak, kemandene gak teko-teko, Bang. Sabar to kowe iki. Ya mestine wong ki alangane enek wae. Kadang kala mbok kendaraan iki macet, apa ngenteni familine sing ado, dipetek jam piro mengko. Oh, anu ditekake jam piro, ra ya ngono to? Iya Kak, dulung aku iki abot, aku dulung gak kuat, Ma. Ya dikuat-kuat gitu, apa perlu dikatrol? Wong nyonggo gelungan wae kok ora kuat. Sing kepenak iki jajal sapa? Nek wis kowe bisa urip mukti ngawi bowo. Lah, ra yo mandar seneng to kowe? Semboga iki apik lho, Nduk. Iki jan diarani semboga bunglon ya iki, Nduk. Ati iki neng kelir ijo ketok ijo, neng kelir sopat sopat. Iki apik banget. Pancen trep banget kanggo ni kowe. Aduh, Pak, langine ngelu. Lho ya pancen ya siji to. Lenga biyen karo lenga saiki iki siji. Umume pancen sing disenengi cah nom-nom saiki lenga srimpi lho. Lho, lakane wong mati, Pak. Lho ora ngono, gandane iki saka doan iki sajake iku wis mrebet wangi kaya ngono. Oh, wis to kipas kuwi dipasang, kipas angine. Oh, monggo-monggo. Oh, dik sabar wae. Pampun wae tenang-tenang mawon. Dik Sapari. Nggih, nggih. Lah niku wae nggih, anu. Terus susu lan niku. Lah kok piambakan ke mawon rencange pundi? Pasti kantun, nonton ngerokok. Oh, ngerokok. Nggih, wong panjen masa menika rame. Nggih, nggih, nggih, cukupan. Nggih, kula suwun kanthi sanget mangke menawi membawakan niku ingkang eco saiki. Nggih, tengger iki wong kosi kirang sawi. Oh. Sampun to, Dik. Dik Sapari menika kedah pitados kalian kula. Kula menika sinten Jopi? Sinten Jopi? Panjenengan Pak Adi Suryono. Inggih. Punipun Kartolo. Lah mila menika. Inggih. Kerkawis Arto Selangkung 1000 kula ingkang nutup mang. Oh, inggih nggih. Lho, nika kemanten lho kene. Oh. Inggih nggih nggih. Para penyespo Bapak Ibu-ibu, para undangan tinggal ngino ya cuma nggak kula aturi jumeneng. Para perawitan kula aturi anu gamelanipun gending kocok ngorek. Bu, siap-siap kowe ya. Beras kuning wis dicekel. Aja nganti kesuciane siap. Ayo kene, Dok. Kowe sungkem karo bojomu. Iya, Mak. Ya wis tak tampa, muga-muga kowe bisa urip seneng karo bojomu ya. Ayo wis lungguh kene. Sawetawis menika para rawuh sedaya. Panganten kekalih sampun manjing ing sak lebeting sastana. Sinon saking Mandrawa. Kadya Bathara Umajaya lan Bathari Ratih saking kahyangan Cakrakembang. Panganten kekalih lapaknya alon geremet kadut ular keket. Kiwa tengenipun dipun apit patah sak kembaran. Mondene ingkang joget ngeleter menika warnaniro sanatrio bagus anjelonet minongko cucuking lampang. Derek kata yo. Monggo kula aturi sedaya ngersakaken pasugatan-pasugatan menawi wonten kekirangan sak derenge kula nyuwun bung pangapunten. Monggo dipun sketakaken sedaya. Nggih. Eri Kartolo, kawan kowe nduk, ayo ngasuh-ngasuh sawetara. Lan para rawuh kula aturi binarak wonten ing lebet. Ngraosaken sedaharan sak wontenipun. Nggih. Monggo. Monggo-monggo sampun kaliyan niku. Nggih. Monggo-monggo sampun kaliyan niku, monggo. Nggih. Oh, monggo. Bagi niku kepangge temanten jaya. Inggih lajeng. Oh, perlu ya. Panjenengan mitra niku. Boten. Lajeng bagi pinangge. Nggih, bagi pinangge. Kalian bagi anak mantu kula. Nggih. Oh, inggih saged. Ingkang nami Kartolo. Inggih, Heri Kartolo. Oh, Heri Kartolo. Inggih. Kok tambah Heri sih. Inggih. Dipun tenggo. Inggih. Sawet ta. Inggih, Pak. Inggih, Pak. Le. Inggih, Pak. Mantuku. Inggih. Iki enek kamu arep perlu karo kowe. Nggih. Iya, Pak. Eh, ditemoni kon. Nggih. Lah, Bapak mau ngenti ndak? Sab. Bapak mau ngenti ndak? Ayo wis temono ana kene dhisik, ya. Nek bare tindak, monggo. Dites tindak kuwi piye, Kak? Ana perlu nemoni tamu di sinten mawon menawi. Lah iya iki temono ana sing perlu karo kowe ya, Bapak tak. Ini tak ndeleng tamu-tamu kuwi. Oh, karo lho, Mas. Wah, apa kau tulisan ni? Wah, ya apa lah, kau ni bos. Matanya aku teman kau ni tu. Apa urusan apa? Urusan apa ya? Si kau ni tu. Kering-kering gaya mang bareng. Wis kari si teko. Jualan aku kari si mang apa budal? Ya ikalah apa? Kau model-model ada kau ke Harry barang kau ni. Kau ngape titel teko di Harry? Ini kan urusan kita doh. Oh, kau tak kata ngomong munduk-munduk tindak-tindak. Oh, pun tindak-tindak biasa. Tidak perlu, kau tak pakai berkat yang mulia. Lo berkat ya, kan? Masalah aku ini jatuh, tanya apa kan? Urusan apa? Masalah ini nani, kau masuk kon lali lo? Sing di, kalau masuk kon lali, kau tak kandani nih ikin gunung wangi seminggu dicukup. Terus kau maksa nyilih lo? Ojas ya? Lah iya. Masih kemarin nanya lu di Jogor ya lo oleh petang puluh dina atau apa? Ya petang puluh dina ya setengah selatu wong ya bulan. Nah, ini wongnya wis rana tak? Wis rana wong ya. Kalau wongnya pindah Jakarta lah ngomong tak kondi kita. Tak lho nih. Iya kan sajaipun kok wonten wigatos sanget. Iya penting. Iki perlu apa toh? Menika urusan bisnis. Oh. Kok model ku bisnis sekarang. Nuhun sewu. Iya. Kok mbok menawi urusan bisnis mbok nggih benjang kemawon utawi sasampunipun sepasaran. Ha menika rak sawek nedeng-nedengipun dados kemanten. Iye, Pak. Ning matur sedaya mawon. Dap menapa? Menika ngaten soalipun kula suwan mriki menika perlu kalian kartola. Lah nggih, persoalan mriki napa? Menika lho soalipun sampun. Iya, apa sih ngomong ya apa kula ngomong ya apa lho. Sampun ta sampun bingung-bingung. Anu apa nyirik jasa ya tak silire. Iya, sampun kok nyirik aja. Anu pada mulut jas ni. Loh, jenengan ni kok sak sekecan pun. Menika rak jasipun kemanten di mantu kula Heri Kartolo. Tinggi. Lapak pada dipun pundut. Loh, kenapa sebab kula pundut? Sebab ni kok nyilih kula ni nyambut kula ni. Loh, iya toh kau iki. Nyelegreng. Kok nyelegreng-nyelegreng tu? Iki rak yo podo, eh karo ngisen-ngisen aja. Anu bapak sampun duka, kula lak sampun ndak kencas, lajeng mantu ni pun seminggu lah kemantenan. Tak menikah lagi, dadak lah cengkulung ngampir kali Pak Bosman menikah. Oh. Kepulauan ini lah tukang soder. Tukang penatu sama tukang soder. Oh, tukang penatu. Tukang penatu. Terus menikah sanes kagungan penjenan dia? Boten. Lek gak arep, tak wene tak balik lagi, kok jadiku sing anyar kok ngepek wong ini. Ya, lem lho, kok ini ngawur lah ya. Ngawur lho, Pak. Mungkin lepas dulu atau, Pak? Ya, wis toh. Yang pancen kaya ngono, dino ini jujulan. Isu apa pokok ini ya oke, jasa bapak kena tinggal ya. Jun pak ya, lo pakai langsung. Iya kalau nyun pangapun tenji, sampun duko ya. Jun, suwun kan itu. Jun atas pretelamu. Atas pretelamu. Jun, moga. Pak di duko wis. Mbok sesuk-sesuk aja kaya ngono. Iki ngisin disenake bapak ya. Ayo motor bloko wae ya, kowe ngaso-ngaso ning kono. Bajut kan jopo. Nah, wis ora karu-karuan. Piye? Permenisis. Saya. Oh, mau ada perlu? Iya, saya akan menumpang bapak ya. Loh, karena, maaf. Saya jangan ditumpangi. Loh, enggak gitu. Saya di sini, bapak menumpang saya. Bapak. Bapak menumpang saya bicara, saya tanya. Oh, iya mau tanya. Ya. Boleh. Apa betul di sini anak rumahnya Kartolo? Bukan rumahnya, tetapi rumah saya. Oh, Kartolo itu menantu saya. Oh, menantunya. Iya. Ya saya akan cari Kartolo karena barang-barang belum setor dengan saya. Oh, setor? Iya. Setor soal apa? Oh, so, barang-barang setor saya. Ya. Saya kan bisa kasih postcard sama Tolo. Tolo belum ngasih barang pada saya. Barang apa itu? Barang itu kan Tolo itu setor saya. Yang disetorkan itu apa? Kodok. Bicara itu jangan seenaknya. Ini namanya menghina saya. Menantu saya itu bukan orang sembarangan. Dia adalah tugas malam, tugas rahasia. Oh ya betul, tugas malam mencari kodok kan malam. Bukan begitu yang saya maksud. Saya cari menantu itu bukan orang sembarangan. Cari orang yang punya kekuasaan atau punya jabatan. Tugas malam ini paling tidak ini pemberantas daripada penyelundup. Oh, tidak tahu, itu pekerjaan cari kode hijau. Itu penghinaan bisa saya tuntut. Nanti kalau saya adukan sama menantu saya, awas ya. Penghinaan bukan. Kartolo, iya. Coba ini silahkan. Ini ini kue podo kaya dispel ake karo tamu ini. Loh, pada suntik pak. Loh. Eken, balik. Pak Arab suntik ini yang tamu. Ada apa? Loh, kode tadi setornya ini. Kode hijau mana? Dulu ya begitu, ngapusi saya. Katanya kode hijau, kode eker dicek. Apa kode eker dicek hijau, kode bedintang dicek. Saya goreng gak tadi bedintang, tadi gangsir. Orane. Iki Kartolo. Jadine kowe iki sapa? Kowe iki kok gelem dispelake karo liyan. Kowe iki rak yo kena diarani bagian penangkapan malam. Nggih dinas malam. Dinas malam ngewangi bapak golek kodhok niku. Lho. Dadi kowe iki penggalamu golek kodhok. Nggih lapangan bagian pengairan sing ngumpet-ngumpet banyu lah kula sing gogoni. Dudu penangkap penyelundupan. Mboten, Pak. Nduk. Endang Susiati. Yo, Pak. Mrene. Dina iki bapak wis rumangsa kapusan. Bapak diwirangake karo Si Kartolo. Sejatine iki dudu wong sing terpenting ning penggaweane golek kodhok. Mula dina iki bapak ora sarujuk, kowe kudu pegatan karo bojomu. Mo, Pak, aku wis dong cinta karo Mas Kartolo kok. Mati nah, loh loh loh loh. Kok cinta-cinta piye? Neng ya dideleng. Bapak iki kepengen mantu sing gagah, sing sugih, sing duwe jabatan. Neng nyatane dheweke iki golek kodok kok kowe malah gelem. Mau Pak, timbangannya aku gak oleh karo Mas Kartolo aku mati ya. Iya dalah. Dadi sumpahmu kaya ngono wis Kajeng Kresna. Iya Pak. Iya to nak Kartolo. Lembrang. Apa ngono. Ya wis nek pancene bapak duwe salah karo kowe tekat-tekatan pisan iki maratuwa njaluk sepura karo kowe. Nggih, nggih sami-sami. Tak dongake wae supaya kowe dadi bojo lestari widodo tanpa sambe kala nak ya. Iya Pak. Bojo pokoknya sepenting sekarang makan-makan dulu nanti saya berikan selamatan ya. Mari